Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى yang menemukan kita kembali di sore hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kitab At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala. Bagaimana pada pertemuan yang terakhir dan sampai pada bab yang ketujuh, yaitu anjuran untuk kita berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mati syahid. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, barang siapa yang meminta mati syahid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, ya, inilah yang betapa besarnya nilai kejujuran. Hati kita sama dengan lisan kita yang berdoa. Hati kita benar-benar minta asyhadah, untuk minta mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu mati syahid di jalanmu. Kita lisan kita mengucapkan demikian dan hati kita sama-sama dengan lisan dan membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Itulah as-sidqul qawli, itulah kejujuran perkataan. Nah, maka siapa yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mati syahid seperti itu, Allah akan memberikannya. Meskipun dia masih di atas kasurnya. Ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita pada pertemuan itu sudah mulai pada bab yang ke-8. Motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam untuk belajar memanah. Di mana hadis yang pertama yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa huwa 'ala al-mimbar, dan beliau berada di atas mimbar dalam khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dari surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir apa yang bisa kalian siapkan dari kekuatan. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu, ketahuilah bahwasannya kekuatan itu ada pada lemparan panas dan jenisnya. Sampai diulang 3 kali oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang di situ diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan lainnya. Nah, maka melempar, memanah, ya, menembak dan sejenisnya itu satu hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, satu hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk persiapan fisik dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi orang-orang kafir. Nah, karena ya, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di samping dengan persiapan fisik sebagaimana yang Allah perintahkan di sini, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, juga perlu persiapan non fisik, persiapan batin, yaitu dengan iman. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan telah menjadi hak atas kami, kewajiban kami, Allah mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan pertolongan kepada al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Dan memang dari fakta sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para tabi'in, tidaklah mereka bisa mengalahkan musuh mereka dari orang-orang kafir, baik kalangan Ahlul Kitab maupun wataniyin, musyrikin, bukan dengan kekuatan fisik, bukan dengan jumlah yang banyak, namun kekuatan iman mereka, itulah yang menarik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan mereka ditolong, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap pertempuran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa jumlah kaum muslimin itu lebih sedikit daripada musuh-musuhnya. Ya, namun karena mereka berperang dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tunjukkan wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian mengharapkan sesuatu yang tidak mereka harapkan, dengan kekuatan itulah biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemenangan. Nah, maka ketika kenyataannya seperti di zaman kita dan sebelum kita, mulai bahkan mungkin dari abad ke-11 atau 12 Hijriah, atau bahkan sebelumnya kaum muslimin sudah tercabik-cabik dan terpecah belah. Terakhir Khilafah Utsmaniyah atau Mamlakah Utsmaniyah, Kerajaan Utsmani, ada kalau mau dikatakan khilafah, yang namanya khalifah, pemimpinnya harus dari orang Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Kalau bukan dari orang Quraisy, itu berarti cuma mamlakah, kerajaan. Kerajaan Islam, kekuasaan Islam, bukan khilafah. Maka yang lebih tepat, khilafah Utsmaniyah diistilahkan dengan mamlakah atau daulah Utsmaniyah. Itu yang terakhir. Dan alhamdulillah kemudian di abad ke-12 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Muhammad bin Zuhud untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di negara Al-Saud yang mereka dirikan, dan alhamdulillah juga sampai sekarang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala meskipun rongrongan dari orang-orang kafir dengan berbagai macam cara, dan juga senantiasa mereka lancarkan. Dan secara umum pada saat ini kaum muslimin berada dalam waktu yang lemah, kaum muslimin tertidur gelap, negara dunia sekarang ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Namun kita tidak perlu berkecil hati, karena kita kembali kepada diri kita. Wajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meyakini bahwa jihad itu suatu syariat yang terus berlangsung sampai hari kiamat, dan kita terus melakukan persiapan iman dan apa yang bisa kita lakukan dari persiapan fisik, namun tidak boleh berutang. Semua ada tuntunannya, ada kaidahnya dan bimbingan dari para ulama. Rahimahumullah taala wa hafizhum. Baik. Pada hadis yang kedua, dari bab motivasi untuk belajar memanah, Al-Hafidz Abdul Aziz Al-Mundhir rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'an Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu, qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala qaumin yantadilun. Faqala irmu بني إسماعيل فإن أباكم كان راضيا إرموا وأنا بني مع بني فلان فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري وغيره مثال تفصيل. Dari sahabat yang bernama Salamah ibn al-Aqwa, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam melewati sekelompok sahabat yang yansatidun, yang mereka berlomba memanah. Sabaqah, ya, di antara mereka lomba. Di antara mereka, ya, siapa yang lebih banyak mengenai sasaran dari panah-panahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irmu Bani Ismail fa inna abakum kana rabian. Lembarlah, ya. Belajarlah memanah wahai Bani Ismail. Siapa Bani Ismail? Orang-orang Arab, ya, semuanya. Mereka adalah Bani Ismail. Ilmu Bani Ismail. Fa'inna abakum kana rawdian. Karena bapak kalian dahulu adalah seorang pemanah. Nabi Ismail adalah seorang yang pandai dan mahir dalam memanah. Berburu. Sehingga ketika suatu hari Nabi Ibrahim datang, ya, dari negeri Syam menjenguk anaknya, yang ada di negeri Mekah pada saat itu, ya, datangi rumahnya, ternyata tidak ada. Maka ditanyakanlah kepada istrinya dalam keadaan istri Nabi Ismail tidak mengenali siapa orang tua kakek-kakek yang datang. Tanyakan kemana suami pergi. Ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail, bagaimana kau dapatkan kehidupan bersamanya? Pada Allah, istri ini istri yang kurang baik, ya, sehingga tidak bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengeluh, ya, dia mengeluh. Maka kemudian, ya, Nabi Ibrahim berpesan dengan kiasan, kalau datang suamimu, perintahkan, katakan kepadanya, suruh merubah, ya, suruh merubah kusen pintunya. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim pulang. Ya. Tidak lama kemudian Nabi Ismail datang. Kemudian istrinya bercerita, barusan ada seorang tua kakek-kakek yang datang menanyakan, ya, keberadaan kusen. Ya, nampaknya Nabi Ismail paham, maka dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu yang lainnya itu firasat seorang anaknya dengan bapaknya. Nabi Ismail bertanya, apa yang dia pesankan? Maka istrinya mengatakan, dia berpesan untuk merubah atabatabadi, yakni merubah kusen pintu. Nah, maka Nabi Ismail paham, ya, itu adalah kiasan maksudnya untuk menceraikan istrinya yang suka mengeluh tersebut. Maka diceraikan lah, ya, istri tersebut oleh Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi. Ya, beberapa waktu lagi kemudian datang kembali Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya, juga demikian, tidak didapati Nabi Ismail di rumah. Tanyakan kepada istrinya, pergi berburu lagi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada wanita tersebut yang menjadi istri Nabi Ismail, bagaimana kehidupanmu dengannya? Maka dia bersyukur, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan memuji suaminya. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun berpesan, agar jangan merubah, ya, jangan merubah kusen pintunya. Ketika datang Nabi Ismail bertanya kepada istrinya, ada apa dan sebagainya, ya, apa wasiatnya, diberitahukan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail paham bahwa itu adalah bapaknya dan berpesan untuk tetap, ya, menjaga hubungan suami istri, artinya supaya tidak menceraikan nafas istrinya. Walhasil, nah di situ, ya, Nabi Ismail sering dan suka berburu. Berburu dengan panah. Nah, ya, berburu dengan panah, bagaimana ditegaskan di sini. Baina baku kanara. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, irmu wa ana ma'abanillah. Ayo lebarlah, aku bergabung dengan kelompok Bani Fulan. Dalam riwayat Ad-Darqutni, ya, beliau mengatakan, ana ma'abanil adlu. Aku bersama Bani Adlu. Maka ya, yang menjadi lawan Bani Adlu pada saat itu berhenti. Nah, tidak mau memanah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Malakum la tarbun. Ada apa kalian ini? Kenapa tidak mau melempar?" Maka mereka menjawab, ya, lawan Bani Adlu itu mengatakan, "Bagaimana mungkin kami melempar? Pasti kami kalah karena engkau bersama mereka." Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ilmu, ayo lemparlah aku bersama kalian semuanya." Nah, ya, baik. Meskipun ya di sini ceritanya adalah suatu permainan, namun ya permainan dengan panah ini bukan termasuk lahu. Ya, ini termasuk suatu hal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam riwayat Ad-Darqutni disebutkan dengan lebih jelas. Ya, ketika lawan Bani Adlu itu tidak mau melempar, mereka mengatakan, "Nah, man kunta ma'ahu fa'anna yughlab." Orang yang engkau bersama dia, bagaimana mungkin dia dikalahkan? Jadi kami tidak mungkin bisa menang kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama lawannya. Nah, maka kemudian ya Nabi mengatakan, "Lemparlah aku bersama kalian semuanya." Maka kemudian mereka semuanya ya melempar, mau mana? Nah, bersemangat semuanya, ternyata tidak ada yang menang. Ya, tidak ada yang menang. Sama-sama imbang. Ya, mereka semua. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Irmu Bani Ismail baina abakum kana radiyan." Lemparlah, belajarlah memanah, berlombalah memanah wahai Bani Ismail, karena bapak kalian dulu adalah seorang pemanah. Diperintah kepada mereka orang-orang Arab untuk belajar memanah. Pertanda ini satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengilhamkan Nabi Ismail dengan kekuatan itu. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong, nah, mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan tentunya di sini kita sebagai Muslimin, ya, meskipun kita bukan orang Arab, maka juga, nah, apalagi juga nanti ada hadis-hadis yang lain yang mendukung untuk menganjurkan hal ini, kita juga demikian. Ya, belajar kemana, belajar menembak. Nah, ini satu hal yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Nah, baik, hadis yang ketiga, hadis yang lebih umum. Kalau tadi ada kalimat Bani Ismail, orang mungkin mengatakan saya bukan Bani Ismail. Ya, tapi apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW, apa yang dinisbatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kepada orang Arab bukan karena Arabnya tapi karena Islamnya, itu satu hal yang baik. Nah, memang Islam tidak mengenal kesekuan, ya. Nah, baik. Pada hari yang ketiga yang lebih umum, qala wa as-sa'id bi Abi Waqqas rafa'a qala alaikum birrami fa innahu khairu aw min khairi lahu. رواه البزار والطبراني بالأوسط وقال فإنه من خير لعبكم لعبكم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رواية كان sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'ahu bi marfu. Beliau katakan itu dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum birrabi." Alaikum birrah, lakukan, ambillah. Ya, dilakukan oleh kalian panahan. Jadi belajarlah memanah kalian semua, wahai kaum muslimin. Ya, belajarlah memanah. Karena itu ya, termasuk khairulah wikum. Ya, permainan kalian yang paling baik. Atau min khairilah wikum. Termasuk di antara permainan kalian yang paling baik. Jadi kalau khairulah wikum berarti memanah itu ya, nomor satu. Permainan yang paling baik yang nomor satu. Jadi kalau dikatakan min khairilah wikum, ya itu mungkin termasuk tiga besar dari permainan yang baik. Karena di sana ada penunggang kuda dan juga berenang. Ya, dan itu adalah hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, penunggang kuda juga dibutuhkan. Berenang juga demikian. Hal yang baik yang dianjurkan juga akan banyak faedahnya, apalagi kalau dalam peperangan. Apalagi di negeri kita, negeri bahari kata orangnya, banyak bahrunya. Ya, bahari, banyak bahrunya, banyak lautnya. Baik. Ya, hadis tadi, hadis yang ketiga dari Muhammad Sa'ad bin Abi Waqqas, itu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan Imam Al-Tabarani membawakan dengan dapat, ya, memana itu termasuk permainan la'ib, ya, permainan kalian yang paling baik. Baik. Hadis yang keempat. قال وعن عطاء بن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرميان فمل أحدهما فجلس فقال له الآخر كسلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس بالذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا أربع حصان. Orang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan, aku melihat sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan sahabat Jabir bin Umair juga Al-Ansari yarmiyani memanah, ya, jadi mengasah kelihayan mereka berdua untuk memanah. Famalla ahaduhuma, maka salah satu dari mereka berdua merasa bosan, akhirnya duduk dia. Maka yang lain mengatakan, kasalta, kamu sudah malas, ini sudah bosan. Nah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu syai'in laisa min dzikrillah, segala sesuatu yang bukan termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lahwun au sahwun. Itu termasuk lahwun, perbuatan sia-sia, atau sahwun termasuk kelalaian. Illa arba'u qisas, kecuali empat perkara. Ya, segala sesuatu yang bukan termasuk zikir kepada Allah itu adalah lahwun atau sahwun. Lahwun permainan, buatan sia-sia, atau sahwun suatu kelalaian. Illa arba'u qisar, kecuali empat perkara. Yang pertama, masyur rajuli bainal gharadaini. Yang pertama, perjalanan seseorang di antara dua sasaran. Ini yang pertama. Jalanan seseorang di antara dua sasaran. Ya, ini orang memanah. Memanah mungkin sasarannya dua atau bahkan lebih. Kemudian dia ketika habis panahnya, dia berjalan diambil panah-panah yang berjatuhan itu atau yang menancap. Nah, ini enam. Berarti berkaitan dengan memanah. Nah, jadi mengasah keterampilan atau bahkan belajar dari awal, belajar memanah, berlomba memanah. Ini bukan termasuk lahu. Kemudian yang kedua, watakdiruhu farasahu. Seorang melatih kudanya. Seorang melatih kudanya. Ini yang kedua. Nah, menunggang kuda, belajar menunggang kuda, atau kalau sudah mahir mungkin belajar bagaimana ya. Nah, menunggang kuda berlari kencang tapi di pinggir, tidak di atas misalnya. Ya. Dia supaya ketika ditembak dia bisa menghindar dengan berlari kencang. Nah, berlari kencang berputar balik misalnya bagaimana. Jadi itu semua juga hal yang diperlukan dalam peperangan. Nah, kemudian yang ketiga, mula'abatuhu ahlah. Mula'abatuhu ahlahu. Bermain-main, bergurau, bercengkerama ya, dengan istrinya. Seseorang bermain-main mungkin kejar-kejaran dengan istrinya. Ya, ya. Ya. Atau bergurau, istrinya cemberut, maka dia bikin selundang misalnya. Ya. Ini bukan termasuk lahu, bukan termasuk perbuatan sia-sia. Nah, jadi suami, ya, dan kayak orang Joro ya, kaku, keras, tidak pernah tersenyum. Kalau di luar banyak senyumnya, tapi begitu masuk tidak ada senyumnya. Nah, jangan seperti itu. Nah, kalau dipanggil temannya cepat-cepat, tapi kadang-kadang ya mungkin seorang suami sudah agak bosan dengan istrinya misalnya, ya lebih semangat. Nah, atau bahkan ya apa HP dan sebagainya itu kadang-kadang ya sampai menjadi kasus masing-masing sibuk dengan ya HP-nya, SMS, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, tidak diperhatikan siapa yang di sampingnya. Ini juga adalah kurang baik, tidak baik. Ya, mula'abatuhu ahlah, seorang bermain, ya, bersegerama, bergurau dengan istri, ini suatu hal yang baik. Nah. Ya, seperti mereka, ya, akrabnya, bagusnya, manisnya ucapan kalau baru pacaran. Kalau sudah menikah, tiap hari cekcok. Nah, ya, tidak demikian. Terus dijaga keharmonisan, romantisan dan sebagainya, ya. Sepanjang waktu dijaga. Baik. Kemudian yang keempat, ta'limu sibaha. Ta'limu sibaha, mengajar renang. Ya, belajar dan mengajar renang atau juga berenang. Memahirkan, ya. Nah, melihaikan bagaimana berenang. Nah, ini bukan termasuk lahu, bukan termasuk sahun, karena semua itu satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Demikian ya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, menuliskan di sini lewat masyhur hadis Salman, ya, sahih. Nah. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi semua yang tidak ada padanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk lahwun, termasuk sahwun, permainan perbuatan sia-sia, termasuk kelalaian seseorang kecuali empat perkara. Seorang yang berjalan di antara dua sasaran dalam makanan. Kemudian seorang melatih kudanya, seorang bercengkerama, bergurau dengan istrinya. Kemudian belajar berenang. Hadis ini sahih diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Baik. Hadis yang kelima, qala wa 'an Uqbah bin 'Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه رواه مسلم وغيره. Sahabat Uqba bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan dibukakan bagi kalian bumi-bumi, daerah-daerah, negeri-negeri. Jadi akan banyak negeri-negeri yang dibukakan menjadi kekuasaan kaum muslimin. Wayakfikumullah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kalian. Fala yahjazu ahadukum, maka jangan sampai seseorang di antara kalian lemah untuk bermain-main dengan panahnya. Di sini diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Nabi memberitahukan bahwasanya akan banyak negeri-negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga kemudian mungkin pada saat itu kaum muslimin merasa sudah cukup. Ya, merasa sudah cukup karena mereka sudah mendapatkan anugerah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang kaya, menjadi orang-orang yang kuat, berwibawa, bermartabat, disegani oleh musuh-musuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan sampai seseorang di antara kalian meninggalkan untuk melatih kepandaian memanahnya. Meskipun sudah enak, meskipun sudah mapan, tetap ya harus kemudian ya diasah, diingat-ingat. Nah, ya metode atau teori-teori dalam memanah, demikian juga dalam menembak dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh dilupakan. Ya, tidak boleh dilupakan. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti terus Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengasah kemampuan memanah, meskipun sudah tenang, meskipun sudah tenang, meskipun sudah tenang. Ya. Nah maka apalagi belum tenang, apalagi. Ya. Nah, harus semakin giat belajar memanah. Monggo yang punya duit ya, nah, beli petil ya, bukan saja petil angin ya, tapi yang apa namanya pelurunya, peluru kendaraan, dan kemudian bisa ikut ya berlatih yang resmi untuk ya perbakin dan sebagainya. Berlatih. Dan sering juga mendengar ya, lapangan tembak yang dekat kita. Nah, sering mendengar orang-orang yang latihan. Nah, kalau auri yang latihan, banyak tembakannya. Tapi kalau ini, jom. Satu saja. Nah, lama lagi baru tembakan lagi. Oh, itu berarti latihan. Ya, karena kalau mereka yang auri kan sudah dibayar sama negara perlunya. Ya, nah, kalau yang latihan ini kan tunggu di. Nah, nanti emang kalau mereka sudah salah-salah nggak apa-apa lah, tembak aja kalau mereka. Nah, baik. Hadis yang keenam. Qala wa an Abi Najih Amr ibn Hasan radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man balagha bisahmin fa huwa lahu darajatun fil jannah. فبلغت يومئذ 16 سهما رواه النسائي. Keutamaan yang lebih tinggi lagi dari memanah. Sahabat Abu Najib Amr bin Abdah radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melempar satu panah ke musuh, maksudnya ya, dalam berjihad, dalam peperangan, melemparkan satu panah, memanah ke musuh satu panah, itu baginya satu derajat di surga. Nah, ya, satu derajat di surga, satu panah satu derajat di surga. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, maka aku melemparkan pada hari itu, peperangan itu, 16 panah. Ya, babalau yauma idin 16 sahman. Kirim kepada mereka 16 panah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Jadi menembak juga demikian, ya. Menembak juga, ya. Kalau di sini memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang panah, ya, maka satu panah satu derajat. Nah, kalau tembakan satu peluru satu derajat, betapa namanya indahnya. Nah, anjuran dan iming-iming dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu peluru satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada riwayat sebelumnya, kena atau enggak kena? Kena atau tidak? Kita baca lanjutnya. Baik, wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man rama bi sahmin fi sabilillah fa lahu 'ithmun muharrar. Dari sahabat yang bernama Amr bin Abdah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kepada mendengar Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melemparkan satu panah di jalan Allah, maka itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Ya, sama dengan memerdekakan seorang budak. Padahal keutamaan memerdekakan budak itu, ya, siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Sampai-sampai kalau dahulu ada namanya budak mubak'ab, budak yang dimerdekakan sebagiannya. Ya, budak yang dimerdekakan sebagiannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis itu per anggota. Kalau dia memerdekakan tangannya, maka tangan orang itu akan dimerdekakan, dibebaskan dari neraka. Sampai disebutkan kalau dia membebaskan kemaluan budak tersebut, ya, dari perbudakan, maka Allah juga akan membebaskan kemaluan orang tersebut dari api neraka. Intinya, ketika orang memerdekakan satu budak penuh, maka dia akan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaan yang lain. Adapun apa dan itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi serta Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Hal tadi disyaratkan ketiga sahih, ya. Baik. Wa'anhu ayat, darinya juga, dari Abu Nadih, Amr bin Abdah radhiyallahu anhu juga mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, beliau mengatakan, man syaba syaibatan fil islami kanat lahu nurat yawman siyam. Siapa yang beruban sehelai uban dalam Islam, maka itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Nah, ya, keutamaan uban. Makanya orang yang punya uban tidak boleh dicabut. Ya, meskipun kantel. Kaya dan kantel yang kena itu. Nah, karena kalau saya uban sudah mulai kelas 6 SD. Ya, sehingga teman-teman saya tuh, teman-teman SD, kamu sekarang kalau ketemu, wah, nah, akhirnya Pak, karena demikian dari kelas 6 sudah berubah. Nah, yang mencabar sifat dan Islam kan ada unsuran yauman qiyam. Ustaz Zainul Arifin itu juga, ya, teman dulu di Alistan, ya. Nah, Zainul Arifin sekarang di Cirebon. Kalau ketemu saya, tidak begitu. Manggilnya juga Mbak. Nah, ya. Nah, ya tidak apa-apa. Nah, sekarang kan lagi tenang kan, ya, mbak siapa, ya, lagi tenang, mbak ya, lumayan. Nah, itu berarti keutamaan uban dari ini, ya, berarti ya pada di termasuk juga dalam apa namanya halal dan haram, bahwa itu hal yang tidak boleh dicabut, ya, uban tidak boleh dicabut. Nah, baik. Kemudian yang kalimat yang kedua dikatakan, wa man rama bi sahmin fi sabilillah. فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبته ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار عضوا بعضو. رواه النسائي بإسناد صحيح. Dari sahabat Amr bin Abdah radhiyallahu anhu dia mengatakan, ya, aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang beruban dalam Islam, maka uban itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Dan siapa yang melempar panah di jalan Allah, nah, kemudian panah itu sampai ke usung atau tidak sampai, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Wa man aqtaqa raqabatan mu'minah, dan barang siapa yang memerdekakan budak, orang yang budak yang beriman, maka itu akan menjadi tebusannya, penggantinya, ya, tebusan dia dari neraka. Udwan bi udwin, anggota badan demi anggota badan, per anggota badan. Ya. Nah. Jadi siapa yang melempar panah di jalan Allah sampai ke musuh atau tidak, bahkan demikian. Ya. Musuhnya jaraknya 500 meter, panahnya cuma kuatnya 70 meter, ya enggak sampai. Ya. Ekornya musuh saja enggak sampai. Ya. Nah. Nah, mungkin kalau mereka tahu bilang nggak kena. Ya, tapi, nah, sampai atau tidak, dia sudah mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Dan orang yang memerdekakan budak yang beriman itu menjadi tebusan dia dari neraka Allah Subhanahu wa Taala. Allah bi'udwin, anggota badan demi anggota badan. Maka memang ya, banyak amalan untuk membebaskan diri dari neraka Allah Subhanahu wa Taala. Di antaranya demikian, orang yang punya harta, yang punya budak dimerdekakan. Nah, maka ya, adanya budak dari satu sisi merupakan ya apa namanya nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tidak dari sisi ini. Namun banyak yang memang anjuran untuk memerdekakan mereka. Artinya ketika mereka beriman. Baik. Hadis tersebut, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga Imam At-Tirmidzi. Jangan pemahaman hadis yang pertama, yang kalimat pertama tentang uban. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau hanya memerdekakan tentang, menyebutkan tentang memerdekakan budak. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rahimahullah Ta'ala. Dan sahabat ini disini mengisahkan hadisnya sahih Muslim ghairi. Dalam sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ramal aduwa bi sahmi fa balagha sahmuhu." Siapa yang melemparkan panah kepada musuh, melempari musuh dengan panah, kemudian panahnya itu sampai kepada mereka, kena asaba au aqta'a, kena atau tidak, fa ijlu raqabah. Ya, maka itu sama dengan memerdekakan seorang budak, kena atau tidak. Ya, kena atau tidak sampai kepada musuh. Tadi ada riwayat sampai atau tidak sampai. Sekarang ada riwayat sampai, kena atau tidak kena. Ya, nanti ada lagi riwayat kalau kena, nah, itu satu derajat. Atau sampai ya, sampai, nah, itu satu derajat. Demikian ya, keutamaan yang Allah Subhanahu wa Taala sediakan dalam bersihkan jalan Allah Subhanahu wa Taala dalam bentuk memanah, melemparkan panah ke musuh. Ya, dan tentunya ini berarti satu hal yang disukai dan dianjurkan dalam Islam, maka kita perlu melatih hal ini. Allahu a'lam bishawab, perhatikan dulu sampai di sini. Jadi tadi hari ini sampai hadis ke-8. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد